telah lama aku kagum kepadanya. Wajahnya rupawan, anggun dan mempesona. Suatu senja aku duduk berduaan, berdebar rasa hati akan mengucap kata cinta. Ku remas jemari tangannya diam saja, ku belai rambutnya yang hitam diam saja. Ku beranikan diri untuk mengecupnya. Sambil gigit jari.